sajadah abdi sujud pasrah. Diri ulama kot kudosa yang akan sadaya daya dina amparan sajadah ati sumujud pas pura gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui pangumpatan taya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu saja abdi sumujud pasrah diri ulama kot kudosa yang atung sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundur pangampura gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui pangumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajadah.